Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naitu ta'allum wa ta'lim tadhakkur tadhkiran nafa' li intifa' wal ifadah wal istifadah al hasalah tamasuk kitab ila sunnah rasul hudah ila huda wa dalala. Alhamdulillah, sebelumnya al-fakir ucapkan minal a'idin wal fa'idin kulla amin wa antum bikhair, yang arti daripada minal a'idin semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang kembali. A'idin, kembali. Kembali artinya kembali ke bulan Ramadan yang selanjutnya insyaAllah. Ya, kembali menjadi suci daripada segala dosa. Menjadi suci ya, dan bersih daripada segala kotoran hati. Sebagaimana seorang bayi yang dilahirkan. Bersih dari kotoran, bersih dari dosa, bersih dari maksiat. Wal fa'idin yang artinya semoga kita semuanya termasuk menjadi orang-orang yang beruntung. Bulan Syawal termasuk orang-orang yang beruntung dengan maufirah Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan beruntung ya insyaallah juga dengan dibebaskan nama-nama kita semuanya dari penghuni-penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kullu amin wa antum bikhair. Dan juga doa semoga setiap tahunnya kita selalu dalam kebaikan. Ya, selalu dalam keadaan dijaga dari segala musibah, dari segala bencana, dari segala keburukan dan fitnah khususan di zaman sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi kami juga meminta maaf kepada para hadirin, para pendengar, memang ada kesalahan baik dari kata yang terucap dalam setahun ataupun tingkah laku dan sesuatu yang tidak berkenan di hati, dan semoga dimaafkan dengan lubuk hati yang dalam. Dan begitu juga kami mengharap juga semoga pengajian untuk tahun ini berjalannya dengan lancar, berjalan dengan barokah, berjalan dengan khidmah, dengan khusyuk, dengan manfaat yang banyak, baik ya, bagi kalian semuanya dari, dan juga pendengar di radio, dan khususnya bermanfaat bagi diri saya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah kita teruskan pelajaran yang kita baca sebelumnya, sebelum Ramadan, yaitu dalam kajian kitab Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah wal Mu'adharah, atau yang dikenal dengan Risalah Mu'awanah. Yang mana Risalah Mu'awanah ini adalah nasihat-nasihat yang keluar daripada lisan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahibul Ratib. Kita biasa membaca Ratib Al-Haddad, maka Risalah Mu'awanah ini karangan beliau, yang mana beliau karang ini atas permintaan Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi, yang mana beliau meminta kepada Habib Abdul Haddad nasihat. Ya, begitulah akhlak salafus saleh. Saling meminta nasihat. Saling mengharapkan untuk diingatkan, untuk ditegur. Ya, beda zaman sekarang. Sekarang kadang kalau dinasihati oleh orang, kita malah tidak terima. Ya, malah kita menjadi seakan-akan ya, digurui. Seakan-akan kita merasa terhina, merasa tersinggung kalau dinasihati dan diingatkan oleh orang lain. Padahal mestinya kita bersyukur, ya, mestinya kita gembira. Masih ada yang menasihati kita, masih ada yang menegur kita, masih ada yang mengingatkan. Yang berarti yang mengingatkan, menegur, menasihati, berarti ada kasih sayang di hati mereka untuk kita. Kalau tidak memberikan nasihat, kalau tidak mengingatkan, tidak menegur, karena tidak perhatian. Sebagaimana orang tua menegur anaknya, orang tua mengingatkan anaknya, orang tua menasihati anaknya, karena orang tua sayang kepada anaknya. Ya, dan mungkin dia tidak peduli dengan anak tetangga, dia tidak peduli dengan anak orang, mau apapun yang dilakukan terserah. Kenapa? Karena kurang kasih sayang kepada yang lain. Ya, kalau kita masih dinasihati oleh orang, masih ditegur, masih diingatkan, berarti kita disayang, berarti kita diperhatikan. Dan itu tidak banyak. Ya, zaman sekarang ini tidak banyak orang menegur. Ya, anak orang tidak banyak. Kalau zaman dahulu, ya, siapapun yang dilihatnya dalam kesalahan, dalam kelalaian, dalam kemaksiatan, maka diingatkan, baik anak sendiri ataupun anak tetangga, anak orang. Dan beliau, mereka-mereka orang dulu itu perhatian, karena mereka sayang kepada semua, bukan sayang aja kepada anak mereka, tapi juga sayang kepada anak yang lain, kepada tetangga yang lain, kepada anak orang yang lain. Karena kasih sayang mereka ini, siapapun yang dilihat dalam kelalaian, kesalahan, diingatkan, dibenarkan. Oleh karena itu, beliau Ahmad Hasyim Al-Habsyi ini meminta nasihat kepada Habib Abdullah Haddad. Ya, dan beliau Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibur Ratib ini kemudian menulis nasihat-nasihat dalam buku, yang kemudian buku tersebut dicetak, dirangkum dan dijadikan sebuah kitab, yang mana beliau tujukan ya nasihat-nasihat beliau ini kepada yang memintanya, terutama kemudian beliau tujukan kepada semua orang muslim ya, termasuk kita-kita ini. Jadi nasihat beliau ini Habib Abdul Haddad bukan hanya ditujukan kepada orang lain, tapi ini tujuannya untuk kita-kita juga. Jadi apa yang kita baca, hadirkan di dalam hati bahwasanya yang kita baca ini nasihat Al Habib Abdul Haddad untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain, tapi untuk kita sendiri. Maka kita lanjutkan di sini. Kalam beliau, nasihat beliau, yang mana beliau mengatakan, wa alaika bi muamalatihim bil adli wal fadli, dan atas kamu untuk memperlakukan mereka, menggauli mereka dengan adil dan dengan kebaikan, adil dan baik. Mereka di sini yang sudah sebelumnya kita baca, yang dimaksud adalah orang-orang yang kita tanggung jawab kepada mereka, yaitu keluarga, anak, tanggung jawab kita, ya, istri, tanggung jawab kita, ya, kalau ada pembantu di rumah, tanggung jawab kita, ya, jadi orang-orang yang di sekitar kita yang menjadi tanggung jawab kita, perlakukan mereka, katanya Habib Abdullah Al-Haddad, perlakukan mereka dengan adil dan dengan baik. Apa itu maksudnya dengan adil? Beliau melanjutkan, amal adlu fahuwa an tuwafiyahum huquqahum allati awjabaha Allahu lahum 'alaika minan nafaqah wal kiswah wal mu'asharah bil ma'ruf. Yang dimaksud perlakukan mereka dengan adil, beliau mengatakan, kalian berikan kepada mereka hak mereka, hak keluarga, yang hak-hak mereka itu diwajibkan langsung oleh Allah, bukan diwajibkan oleh negara, bukan diwajibkan oleh undang-undang manusia, tapi diwajibkan langsung oleh Allah hak mereka itu. Kalian laksanakan hak mereka, kalian berikan hak mereka itu. Apa itu hak mereka? Nafkah. Yaitu berupa nafkah. Berikan nafkah kepada mereka. Kiswah, pakaian. Wal mu'asyarah bil ma'ruf, dan perlakukan mereka dengan baik. Dan perlakukan mereka dengan baik. Jadi ini hak keluarga, hak istri, hak anak. Ya. Jadi berikan mereka nafkah. Nikah berarti kita bertanggung jawab kepada istri. Nikah berarti kita berkewajiban memberikan nafkah kepada istri. Siapa yang mewajibkan? Bukan undang-undang aja, bukan negara yang mewajibkan, tapi Allah langsung. Artinya nikah tapi istri tidak diberikan nafkah, dosa, tidak boleh, haram hukumnya. Jangan nikah kemudian ditinggal. Hati-hati, nikah ditinggal, tidak diberikan nafkah, tidak diperhatikan kebutuhannya, tidak diberikan pakaian. Ya, ini dosa. Dan dia ini berdosanya antara dia dengan manusia dosanya. Dan itu tidak mudah. Bukan antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala aja, tapi antara dia dengan manusia. Dan dosanya lebih berat nantinya tanggung jawabnya. Nah, itu dosa. Jadi salah kalau ada seseorang yang rajin iktikafnya, rajin ibadahnya, rajin baca Quran di masjid. Itu sepanjang hari dilakukan, tapi dia tidak usaha, tapi dia tidak meninggalkan nafkah untuk keluarga, tapi dia tidak bekerja untuk keluarga, itu salah. Ya, dan itulah yang ditegur. Ditegur oleh Zainal Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Ketika melihat seseorang yang punya keluarga, tapi dia tinggalkan keluarganya di rumah, tidak dikasih nafkah, dia sibuk di masjid untuk ibadah. Maka dia katakan kepada seseorang tersebut, ya fulan, hadzal khilafu sunnah. Ini adalah bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Faqad alimtum anna sama'a la tumtir. Kalian sudah tahu bahwasanya langit itu la tumtiru zahaban. Langit tidak bisa hujan, kemudian keluar dari langit air hujan berupa emas, berupa uang dolar. Tidak, artinya apa? Kalian usaha. Bukan berarti hanya beribadah, hanya baca Quran, hanya berdoa. Kalau cuma modal doa, ya enak. Kalau tidak usaha, ya enak. Kalian tidak perlu ya usaha kerja. Untuk apa kerja? Tinggal minta aja langsung sama Allah. Kan Allah Maha Pemberi, Allah Maha Pendengar. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku, mintalah kepada aku, astajib lakum, aku kabulkan permintaan kamu. Ya, kita doa aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan aku rezeki dari langit ya Allah, berikan aku uang ya Allah, turunkan emas ya Allah ke rumah kami ya Allah. Ya, betul seperti itu. Tidak. Apa ada salafus saleh seperti itu? Apa ada Rasulullah pun seperti itu? Sahabat seperti itu? Tidak kerja, tidak usaha, tidak apa, cuma tinggal doa. Ud'uni astajib lakum dalilnya. Betul apa anda ud'uni astajib lakum? Ud'uni astajib lakum betul. Firman Allah itu tidak salah. Tapi itu kalimatu haqqin urida biha batil. Itu kalimat yang benar tapi tujuannya salah. Keliru pemakaiannya. Ya, kita ini dianjurkan untuk berdoa, memang. Berdoa memang dianjurkan, ad-doa mukul ibadah, intisari ibadah, ad-doa silahul mu'min. Kita dianjurkan untuk berdoa. Tapi, kita juga dianjurkan, diperintahkan juga untuk usaha. Tidak cukup berdoa, tapi usaha juga. Jadi tidak boleh meninggalkan usaha. Ketika seseorang laki-laki datang ya, ke Madinah Al-Munawwarah untuk bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di masjid, Nabi sallallahu menunggu di depan masjid. Dan orang laki-laki tersebut memakai tunggangan onta. Laki-laki tersebut turun dari tunggangannya. Kemudian berkata kepada Nabi sallallahu, "Ya Rasulullah, agilha au tawakkal Allah. Agilha au tawakkal Allah. Ya Rasulullah, ontaku ini apa aku ikat?" Aku ikat biar tidak kabur, biar tidak minggat, biar tidak lari, biar tidak hilang. Apakah tidak usah diikat atau tidak usah diikat, tawakal aja sama Allah. Tidak usah diikat, tawakal sama Allah. Kan Allah segala zat yang menentukan segala sesuatu. Allah yang menjaga. Ya, Allah yang nantinya yang menentukan onta itu hilang, tidak hilang, kabur, tidak kabur. Kan semuanya Allah. Kita tawakal aja sama Allah. Apa jawaban Nabi? Apa Nabi SAW mengatakan, ya, tawakal aja sama Allah. Itu bagus. Itu berarti orang beriman. Tidak. Nabi SAW mengatakan, "Igilha summa tawakkal 'ala Allah." Ikatlah unta kamu, setelah kamu ikat, baru kamu kemudian tawakal sama Allah. Artinya ikat di sini apa? Usaha dulu. Kita ingin tidak kabur, usaha bagaimana? Kemudian setelah usaha baru tawakal. Kita ingin harta, kita ingin rezeki, Ya usaha kerja, setelah kita kerja, sambil tawakal sama Allah. Karena setelah kita usaha, belum tentu kita dapat. Belum tentu kita mendapatkan apa yang kita inginkan, walaupun kita usaha, kalau tidak diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ditentukan oleh Allah. Kita bekerja untuk mendapatkan uang, tapi Allah tidak menakdirkan untuk kita dapat uang, untuk kita dapat harta. Ya tidak bisa kita dapatkan. Ya, kita usaha untuk menikah dengan segala macam, tapi Allah tidak menginginkan, tidak menentukan kita menikah. Walaupun kita sudah usaha, gagal. Kan banyak itu yang berusaha nikah, gagal lagi, gagal, ditolak sini, ditolak sana, ada masalah ini. Padahal dia sudah usaha untuk menikah. Ya, jadi usaha belum tentu. Tapi kita juga mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa, berdoa. Ya, tawakal kepada Allah. Sama yang seperti dikatakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ma'u zamzam lima suribalah. Air zamzam itu sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Kalau kita meminum air zam-zam, jangan begitu aja kita meminumnya. Tapi niatkan sebelum meminum untuk hajat-hajat kita. Karena ya, ketika kita minum air zam-zam, akan Allah kabulkan, akan Allah penuhi permintaan orang yang meminumnya jika diniatkan ketika meminum air zam-zam untuk hajat-hajatnya. Tapi kalau diniatkan. Oleh karena itu kalau minum air zam-zam, niatkan dulu hajat. Aku ingin minum air zam-zam ini untuk hajat ini, untuk hajat ini, untuk hajat ini. Begitulah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi niatkan. Biar rezekinya lancar. Biar cepat menikah. Biar cepat punya anak, keturunan. Biar rumah tangganya ya, mawaddah warahmah. Ya, biar masalahnya cepat selesai. Biar usahanya lancar dan dipermudah dan barokah. Biar punya anak yang soleh dan solihah. Biar punya ilmu. Biar dapat ilmu yang barokah. Ya, itu kita niatkan ketika minum air zam-zam. Kemudian kita baca bismillah, kita minum 3 kali tegukan seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Setelah minum air zam-zam, kita juga harus tetap usaha. Ya. Bukan berarti kita minum air zam-zam, ya Allah, ana niat minum air zam-zam untuk ana menjadi orang kaya, ya Allah. Minum. Apa jadi kaya langsung? Loh, katanya Rasulullah ini minum air zam-zam sesuai dengan niat orang yang minum. Ya, tidak seperti itu juga, tapi tetap harus usaha. Jadi nanti usaha. Ya, begitu juga minum air zam-zam. Tujuannya apa? Supaya dapat ilmu, menjadi orang alim tahu-tahu. Minum. Walaupun 1 gentong dia minum ya. Ya, air zam-zam. Niat menjadi orang alim. Kalau tidak belajar, bisa jadi orang alim. Nggak bisa. Ya artinya apa itu Nabi Muhammad ma'u zamzam lima suribala? Nah itu artinya kalau diniatkan Allah permudah setelah usaha. Yang mau ingin dapatkan ilmu, belajar, menghafal, datang kepada ulama, nyantri. Nah Allah permudah nanti karena dia sudah minum air zamzam dengan niat mendapatkan ilmu. Allah permudah hafalannya. Allah permudah gurunya. Allah permudah untuk tidak lupa akan ilmunya. Dan seterusnya sampai dia menjadi orang alim. Yang ingin lancar rizkinya, Allah permudah untuk dapat pekerjaan. Allah permudah untuk rizkinya lancar. Ya, untungnya banyak. Tahu-tahu dia jadi orang kaya. Dipermudah sama Allah SWT sebab-sebabnya. Tapi tetap harus usaha. Harus usaha. Ya, jadi begitu juga. Ya, beliau mengatakan, kalau kita menikah, berarti kita punya tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Bukan hanya kita berdoa, ibadah di masjid, kemudian kita tinggalkan keluarga tanpa kita berikan nafkah kepada mereka. Itu salah. Ya, tidak seperti itu. Oleh karena itu, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ya, melihat sahabat-sahabat itu mencela seorang pemuda. Yang mana seorang pemuda itu dilihatnya oleh sahabat itu sedang mengangkut di pundaknya kayu bakar yang dibawa ke pasar dan kemudian dijualnya. Kayu bakar banyak dibawa dipikul dengan di atas pundaknya untuk dijual. Dapat untung dia. Begitu juga datang lagi dengan bawa kayu bakar yang baru dan seterusnya. Sehingga sahabat-sahabat itu mengatakan, "Wai hadza, celaka orang pemuda itu. Coba law kana jalduhu wa quwwatuhu fi sabilillah." Andai kata dia gunakan badannya yang kekar, badannya yang kuat, ya, dan masa mudanya, yang masya Allah masa muda masa yang paling enak, paling nikmat, masa muda, semuanya masih kuat. Andai kata dia gunakan untuk perang fisabilillah, jihad fisabilillah. Sahabat mengatakan seperti itu. Nabi SAW mendengar, la taqulu hadza, katanya Nabi SAW. La taqulu hadza, jangan kamu mengatakan seperti itu. Law kana huwa yas'a ala nafsihi li yakuffaha 'anil mas'alah wa yughniyaha 'anil nas fahuwa fisabilillah. Ketahuilah bahwasanya pemuda itu yang pagi-pagi hari sudah pergi ke pasar membawa kayu bakar untuk mencari uang. Andai kata niatnya dia untuk mencari uang itu menjaga dirinya supaya tidak minta-minta kepada orang, ya, tidak minta-minta kepada orang, dan supaya dia cukup dengan hasil jerih payahnya, dengan capeknya tersebut cukup untuk kebutuhannya, maka fahuwa fi sabilillah, maka pemuda tersebut fi sabilillah, berarti dia sama dengan orang yang jihad dalam peperangan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya niatkan seperti itu. Kita niatkan kalau kita bekerja seperti niat yang diajarkan juga oleh Nabi SAW. Niat apa? Kalau kita ya ke pasar, berusaha, ke toko ataupun kerjaan kita, maka kita niatkan supaya kita mendapatkan rezeki yang dengan rezeki kita tidak minta-minta kepada orang. Kita juga tidak mengharap apa yang ada di tangan orang lain. Kita tidak mau minta-minta. Kita hanya minta kepada Allah. Kita tidak mau mengharap kepada orang. Kita hanya mengharap kepada Allah. Maka dengan usaha yang ana lakukan ini bisa membantu ana untuk ya, apa yang sudah ana niatkan. Seperti itu niatnya. Bukan niat untuk supaya kita kaya-kaya. Ana kerja. Ana ingin menjadi orang yang paling kaya di Bangil. Ana kerja. Ingin ana menjadi punya rumah yang paling mewah di Bangil. Ingin punya mobil yang paling mewah. Ya, jangan. Jangan seperti itu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya, ingat firman Allah, kalian nanti akan lalai kalau kalian mencari harta karena ingin memperbanyak harta. Saling ingin memperbanyak harta akan lalai dari ibadah kepada Allah. Kalian akan lalai daripada membaca Quran, lalai salat duha, lalai salat tahajud. Laleh untuk baca wirid, baca rotib, karena sibuk cari uang. Disibukkan, karena tujuannya tidak benar. Tujuannya untuk memperkaya diri, memperbanyak harta, punya yang rumah mewah, mobil banyak. Bukan tujuan yang dibenarkan, bukan tujuan yang ya, mulia yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad. Dan kalian akan laleh sampai kapan? Halhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian laleh sampai kalian nanti masuk ke dalam kuburan-kuburan kalian. Kalau sudah masuk kuburan, baru kalian sudah selesai keinginan mencari hartanya. Baru kalian selesai lalainya daripada Allah Subhanahu wa taala. Oh, di kuburan sudah. Kira-kira mau di kuburan masih mau cari dolar lagi. Mau nabung lagi. Kira-kira kepingin lagi punya mobil yang mewah ketika di kuburan. Tidak ada sudah. Keinginan-keinginan itu sudah lenyap, selesai sudah. Apa yang diinginkan oleh orang-orang yang sekarang berada di kuburan? Yang diinginkan, ya Allah, andai kata ana punya pahala banyak, andai kata aku masih hidup, aku banyak ya beribadah kepada Allah, hadir majlis ta'lim, banyak mengaji, banyak sholat, banyak membantu orang lain. Itu yang diinginkan. Bukan diinginkan, yang diinginkan di kuburan itu orang-orang yang di sana itu dunia, harta duniawi, tidak. Ya, kita sekarang masih di dunia sekarang ini, masih belum pindah. Jadi ya, kita ada kesempatan untuk kita bisa menambah amal soleh. Harta, alhamdulillah, kalau diberikan kecukupan oleh Allah SWT, alhamdulillah. Dan kita usaha, kita kerja, itu bagus. Bahkan itu dianjurkan. Tapi dengan niat yang baik. Dengan niat yang baik tadi. Supaya kita tidak meminta-minta. Supaya kita tidak mengharap dari orang. Supaya dengan harta kita bisa membantu orang lain. Dengan harta, ya, kita bisa membantu orang yang membutuhkan. Niat yang baik. Itu bagus. Sebagaimana sabda Nabi SAW tadi. Lokana yas'a'ala nafsihi. Liyakufaha anil masalah wa yughniha anin nas bahwa fisabilillah. Kalau dia laki-laki tersebut yang pagi-pagi sudah ke pasar, tujuannya supaya dia tidak mengharap dari manusia, tujuannya supaya dia tidak minta-minta dari manusia, maka ketahuilah dia termasuk jihad fisabilillah. Walau kana yas'a ala abawain dha'ifain aw dzurriyyatin dha'af liyughniyahum wa yaqufahum fahuwa fisabilillah. Begitu juga kata Nabi Muhammad SAW, kalau andai kata pemuda tersebut dia usaha mencari harta, tujuannya apa? Dia punya dua orang tua yang lemah, yang sudah tua, yang sudah tidak bisa bekerja, yang hanya tinggal di rumah aja. Dia tujuannya untuk membantu kedua orang tuanya. Bahwa fisabilillah. Maka pemuda tersebut berarti juga sama dengan jihad fisabilillah. Atau bukan punya dua orang tua, tapi punya anak-anak yang lemah, masih kecil-kecil. Dia pergi ke pasar, ke toko, usaha untuk memberikan nafkah yang diwajibkan oleh Allah kepada mereka. Fahuwa fisabilillah. Wa in kana yas'a tafakhuran aw takatsuran fahuwa fisabilis syaitan. Tapi kalau dia pemuda tersebut cari uang di pasar, di tokonya, di tempat kerjanya supaya banyak-banyak hartanya, supaya punya rumah-rumah yang mewah atau kendaraan yang mewah, maka Rasulullah mengatakan berarti orang tersebut fisabilis syaitan, berarti dia di jalannya syaitan, bukan fisabilillah lagi tapi fisabilis. Makanya ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wailul likulli humazatil lumaza allazi jama'a malau wa'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narul wahil muqadalati tattali'u alal afida innaha alaihim musada fi amadim umaddada. Yang mana di dalam ayat ini orang-orang yang mengumpulkan harta, mereka mengira bahwasanya harta yang mereka kumpulkan akan membuat mereka abadi di dunia, akan membuat mereka kekal di dunia. Kalla, maka sekali-sekali tidak. Apa yang mereka sangkakan dengan harta mereka akan hidup di dunia selama-lamanya, tidak, mereka akan mati sebanyak apapun hartanya. Dan nanti harta yang mereka kumpulkan akan menjadi azab buat mereka, menjadi azab, menjadi sebab neraka, api yang menyala-nyala yang ditutupkan kepada mereka semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi kita katakan bekerja, usaha untuk kita mencari nafkah untuk keluarga itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mewajibkan. Nabi SAW usaha apa enggak? Nabi SAW usaha. Nabi ya mempekerjakan dirinya untuk Sayyidah Khadijah, ya kan, sebelum menikah dengan Sayyidah Khadijah. Nabi SAW pernah juga ya bekerja untuk orang lain sebagai pengembala, pengembala kambing. Ya, Nabi SAW juga bekerja. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Kita tahu Nabi Adam alaihi salam bekerja di pertanian. Ya, bekerja sekarang kita anggap bekerja di sawah. Ya, membajak tanah, menanam benih dan kemudian menjaganya, merawatnya sampai memanennya. Itu Nabi Adam. Begitu juga Nabi Nuh. Yang mana Nabi Nuh adalah pinter ya masalah kayu atau kerajinan kayu. Beliau buat kursi, buat lemari, buat ranjang seperti itu. Yang keahlian Nabi Allah Nuh untuk apa? Mencari nafkah untuk dirinya dan untuk keluarganya. Begitu juga Nabi Allah Idris, beliau pintar menjahit dan beliau dari kemahiran beliau ini daripada menjahit, beliau memakan daripada nafkah tersebut untuk dirinya dan untuk keluarganya. Ya, karena begitu juga yang lainnya, nabi-nabi yang lain, Nabi Musa pernah juga kerja untuk orang lain dengan tujuan untuk digaji. Ya, dan juga Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim menjual kain, menjual pakaian, Nabi Ibrahim. Begitu juga sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bukan mereka semuanya orang-orang yang hanya hidupnya di masjid aja, ngaji aja, tahajud aja, enggak mau cari dunia, enggak mau kerja, enggak mau usaha. Enggak. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Quran mengatakan, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah." Mereka adalah orang-orang yang hebat yang rijalun la tulhihim, yang tidak membuat lalai mereka. Apa yang tidak membuat lalai mereka? Tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Tidak membuat lalai mereka perdagangan, usaha yang mereka lakukan. Tidak membuat mereka daripada lalai daripada zikir dan mengingat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Mereka usaha, mereka dagang, mereka mencari uang, mereka kerja, tapi tidak membuat mereka lalai daripada Allah. Tetap mereka ibadah, tetap mereka sholat sunnah, tetap mereka ya nafkah memberikan sedekah dan membantu orang lain. Ini tidak Allah SWT mengatakan, oh orang-orang yang dipuji oleh Allah, orang-orang yang tidak bekerja, orang-orang yang tidak usaha, tidak. Bekerja, tapi tidak lupa beribadah kepada Allah. Tapi tidak lupa mengeluarkan zakatnya. Tidak lupa membantu orang lain. Maka di sini dikatakan oleh beliau, jangan lupa untuk memberikan hak mereka, hak keluarga kita. daripada nafkah, daripada pakaian, wal mu'asyarah bil ma'ruf, begitu juga memperlakukan mereka dengan baik. Memperlakukan mereka dengan baik. Ya, akhlak. Akhlak mereka. Kalau kita berakhlak dengan orang lain, dengan senyum kita bertemu dengan orang lain, ya, dengan lemah lembut kita ngomong dengan orang lain, dengan tawadhu kita bertemu dengan orang lain, maka akhlak tersebut, akhlak yang bagus, akhlak yang terpuji, yang kita tunjukkan kepada orang lain, itu berhak, lebih berhak bahkan didapatkan oleh keluarga kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, keluarga kita lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan kita. Ya, kalau kita bisa berbuat baik kepada orang lain, bisa senyum kepada orang lain, kok malah kepada keluarga sendiri kadang-kadang yang kita tidak bisa berbuat baik. Kita bisa senyum kepada orang lain, tapi cemberut di hadapan keluarga kita. Kita lembut kepada orang lain, tapi keras, kasar kepada keluarga kita sendiri di rumah. Padahal kepada orang lain kita lembut. Ada banda? Ada. Ya, ada. Bahkan mungkin orang-orang yang seperti itu kadang-kadang orang yang berilmu. Orang yang punya ilmu. Tapi di luar rumah, masya Allah, akhlak. Tapi kalau di dalam rumah seperti macan. Ya, kasar. Bisanya merintah-merintah. Bisanya marah-marah. Ya, tidak ada yang selamat daripada gertakannya. Bahkan juga tangannya gampang melayang. Padahal kalau di luar ketemu orang senyum, masya Allah, ini ya heran. Nah, ini yang salah. Yang keluarga, kita perlakukan mereka dengan baik, lebih baik daripada kita memperlakukan orang lain dengan baik. Itu ya barometernya. Sebagai orang yang baik, yang dikatakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW mengatakan apa? Khairukum, khairukum li ahli. Khairukum, yang terbaik di antara kalian. Siapa yang terbaik di antara kalian? Yang terbaik di antara kita, siapa? Khairukum li ahlihi. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Ya, yang paling baik kepada keluarganya, bukan kepada orang lain. Siapa yang paling baik kepada keluarganya, dialah yang terbaik di antara kalian. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah sebaik-baik orang kepada keluargaku sendiri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi barometernya itu. Ya, yang paling baik di antara kalian yang paling baik kepada keluarganya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahli. Yang paling termasuk yang paling sempurna iman seseorang adalah siapa itu? Ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya, wa altafuhum, dan paling lemah lembut, bi ahlihi, dengan keluarganya. Ya, dengan keluarganya lemah lembut, akhlak masya Allah paling baik kepada keluarganya, berarti menunjukkan imannya sempurna. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Tidaklah seseorang memuliakan keluarganya, para wanita, para istri, kecuali dia adalah orang yang mulia. Dan tidaklah seseorang menghinakan keluarganya atau istri-istrinya, kecuali dia adalah orang yang terhina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembalinya kepada keluarga. Ya, kita sudah baik kepada keluarga. Jangan kita belum baik kepada keluarga sudah berbuat baik kepada orang lain. Kita belum berbuat baik kepada keluarga kita sendiri. Nabi SAW menganjurkan untuk kita berbuat baik kepada keluarga terlebih dahulu sebelum kita berbuat baik kepada orang lain. Ini barometernya, kata Nabi SAW. Maka mu'asyara bil ma'ruf wa asyiruhunna bil ma'ruf. Dalam firman Allah SWT, perlakukan mereka, keluarga, para istri, bil ma'ruf, dengan baik. Bagaimana Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW memperlakukan istrinya, masya Allah, sempurna. Nabi SAW lemah lembut. Kana fi mihnati ahli. Ketika Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala ditanya, bagaimana perilaku Nabi ya kepada istri-istrinya ketika di rumah, Sayyidina Aisyah menjawab, kana fi mihnati ahli. Nabi SAW itu membantu pekerjaan keluarga atau istri di rumah. Nabi SAW membantu pekerjaan istri di rumah. Nabi juga pernah menyapu. Nabi menyapu di rumah. Kadang kita tidak pernah nyapu. Nabi SAW juga ya pernah menjahit sendiri sandalnya. Nabi SAW membantu keluarganya dalam pekerjaan keluarga. Padahal beliau adalah seorang Nabi, seorang Rasul, yang tentunya sibuknya luar biasa, pasti lebih sibuk daripada kita. Tapi Nabi ternyata ada waktu untuk membantu istri-istrinya dalam pekerjaan rumah. Ya, itulah Nabi SAW. Nabi bercanda apa enggak dengan istri-istrinya? Nabi bercanda kepada istrinya. Nabi memperlakukan dengan baik. Ya, dan Nabi SAW sebaik-baik manusia untuk bagaimana berinteraksi dengan keluarganya. Ya, dan itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Ya, Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk lebih memperhatikan kepada keluarga kita. Bagaimana kita memperlakukan keluarga kita dengan sebaik-baiknya. Ini jamnya kayaknya sudah habis. Kita lanjutkan insyaAllah pembahasan ini. InsyaAllah minggu ke depan. Dan insyaAllah ya, lebih banyak untuk kita membahasnya. Dan semoga kita mendapatkan manfaatnya. Dan bisa mengamalkannya. Khususnya saya sendiri. Dan semoga kita semuanya orang-orang yang mendapatkan atau mendengarkan ilmu. Dan kemudian mengamalkannya. Dan semoga kita betul-betul diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang benar dan diberikan taufik dan hidayat untuk melakukannya. Dan semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mana yang jelek dan kita diberikan kekuatan untuk menjauhinya. Dan semoga kita semuanya dipanjangkan umur kita semuanya dalam keadaan sehat wal afiat sampai insyaallah Ramadan yang akan datang dalam keadaan diterima semua amal kebaikan kita, dihapus segala dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadinnya kunya salih jami asami lil khairid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.